Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini malam yang spesial menurut saya karena kita akan membahas sebuah tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh para wanita muslimah. Temanya adalah cantik islami. Oke, nah ini tamu kita yang pertama namanya Dian Pelangi. Dian Pelangi ini seorang fashion designer yang desainnya sudah warawiri di internasional, Bu, di Paris, di London, dan di Australia. Gitu, Bu. Jadi kita bisa banyak belajar. Dian, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat. Katanya dulu awalnya sempat pengen masuk SMA, tapi sama ibu dilarang ya? Suruh masuk ke iya, SMK? Karena memang dari kecil kan Dian hobi gambar, hobi desain. Tapi pada saat SMA, maunya masuk SMA sama bapak, ibu nggak boleh dipaksa masuk SMK gitu. SMK. Dulu kan SMK masih image-nya gimana gitu ya, masih yang ya kurang gaul atau apa. Tapi ya udah nurut deh sama orang tua, bismillah. Sekarang malah berterima kasih sama orang tua. Ternyata jalannya di bidang busana. Jalannya di bidang busana muslim, alhamdulillah. Oh, buat anak-anak, ikuti nasihat orang tua. Insya Allah bener ya. Pasti, insya Allah. Pasti. Pengen lihat dong, kalau Dian bikin sketsa-sketsa untuk... Oh, sketsa? Mau diajarin? Oh, mau. Bu, mau belajar nggak, Bu? Mau. Papan tulis bawa sendiri-sendiri ya, Bu. Coba deh, Bu Dian. Sekarang kita akan lihat bagaimana... Dian Pelangi bikin sketsa untuk ide-ide rancangannya. Iya, gampang banget kok. Ya, oke, caranya. Pertama itu bikin bahu dulu nih, bahu. Karena biasanya kalau ngedesain udah baju aja gitu, nggak usah lengkap-lengkap ya. Jadi gambarnya bahu dulu di sini. Bentuk badan. Bahunya aja agak kecil nih, baju orok ya? Ini baju remaja ceritanya. Terus di sini saya bikin model yang agak berpotongan di bagian pinggang. Iya, pinggang. Terus di sini saya kasih sedikit renda-renda lah gitu di sini. Gampang banget. Terus di sini saya kasih Dia bisa di sebelah sini gambarnya? Oke, okay, geser lagi. Nah, sebelah sini gambarnya dia. Oh, sebelah sini. Nah, ya. Oke. Okay. Terus ditumpuk satu kali lagi. Terus di sini baru saya sukanya pakainya roknya agak lebar di bagian agak bawah. Agak lebar, iya. Jadi kayak celananya Arabik ya. Tinggal buat ya, yang lebar laki, aja. Bu, ini kan buat cewek berarti rok. Terus dikasih alur-alurnya ya, draperinya kelihatan. Kalau ini tuh rok lah gitu. Terus dikasih kalau kata orang dulu rempel ya. Iya, rempel. Oh, iya. Oh, bener. Bahasa nenek-nenek. Tahu sih, Ustaz. Iya, dulu dagang bahan juga. Oh, gitu. Terus dikasih lengan, udah nih lengan panjang kan busana muslim ya. Semuanya jadi harus menutup aurat, terus juga panjang, tidak terlalu ketat gitu. Seperti ini. Kasih tangannya sedikit. Lengannya lengan panjang ya? Lengan panjang, Ustaz. Jangan kepanjangan, repot makannya. Terus dikasih kerah aja, terus kasih leher sedikit aja, udah gitu aja. Jadi di sini, mau dikasih motif, mau dikasih warna, nanti bisa selanjutnya bisa, apapun. Tuh, bagus kan desainnya? Iya, mantap. Nah, kita juga punya yang udah jadi ya, saya bawa kesana ya. Boleh. Kakinya kira-kira jadinya itu. Hati-hati, Ustaz. Soalnya kemarin saya trauma bawa ginian, Bu, pas saya angkat kakinya nendang, Bu. Ibu kan kakinya dua, ini lebih hebat kakinya tiga nih. Oh, empat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Giliran tamu yang perempuan sih gebener kayaknya. Iya, ini namanya udah datang duluan. Iya, sehat Ustaz, alhamdulillah. Tadi sempat ngeliat tuh gambar-gambarnya ya, sketsanya, Bos. Sketsanya ya. Gampang ini. Gampang banget, merem juga bisa, Ustaz. Gampang kan emang bidangnya, kayak Pak Ustaz kan tausiah kan susah. Pak Ustaz udah bidangnya lancar. Iya. Ini umurnya baru 21 tahun, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya ini pemirsa, saya nandain ini ya. Saya belum salam apa. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani usaha, berani nikah, sama berani punya anak. Belum, Ustaz. Insya Allah berani, tapi berani ya. Berani. Insya Allah. Nikah umur 20. Sekarang umur? 21. 21. Beda 2 tahun sama saya 23. Jauh banget. Iya, Ustaz. Desainnya, Pak Ustaz, udah di Paris. Iya, udah. Malah ada tokonya di mana itu? Oh, di Kuala Lumpur, kalau di luar negeri 1, Ustaz. Subhanallah. Butiknya udah ada 14. 2 di Jakarta, 11 di daerah, dan 1 di Malaysia. Ya. Saya juga ada beberapa di Malaysia sama di Singapura. Oh, butik, Bu, Ustaz. Temen, banyak. Temen, Bu. Ya, saya juga temen saya mau banyak, Bu, Ustaz. Ya. Mbak Dian, kita pengen nanya lagi. Waktu AU ini kan desainnya katanya untuk satu model itu bisa untuk 13 style, betul? Ya, macam-macam gaya lah ya. Oh, jadi satu desain bisa dimacam-macamin membuat 13, itu gimana tuh? Ada penambahan-penambahan atau? Pastinya kepengennya kalau desain tuh pengennya yang multifungsi ya, biar yang pakai itu juga fresh gitu, terus bisa dipakai di formal maupun casual, jadinya bermanfaat lah buat si pemakainya. Gak usah ganti-ganti gitu ya. Gak usah ganti-ganti. Iya. Pakai baju ntar, ada penambahan. Iya, sebenarnya ada satu item yang bisa dirubah jadi 13 style ya. Kerudung, dia juga ada satu kerudung yang bisa gayanya sampai 20 style gitu. Wow. Memang banyak, memang dibikin multifungsi, tapi kebetulan lagi gak dibawa. Kita, saya lebih pengen tahu itunya tuh apa, alur bisnisnya dulu nih. Iya. Ya, kok dengar-dengar punya apa namanya, agen-agen ya, agen-agen sampai segitu banyaknya. Nah ini nanti kita coba. Ntar kita bahas. Bahas di prosesnya dua. Dari awal gimana, terus agennya bisa segitu banyak. Gimana? Dan pemirsa yang nanti standby ya, bisa belajar banyak untuk mengembangkan bisnis. Ya karena orang Muslim tuh harus menjadi subjek, jangan jadi objek. Ya kalau sudah jadi objek, namanya kita mati. Kita tuh harus mandi, bukan dimandiin. Harus sholat, bukan disolatin. Kalau kita sudah menjadi objek, berarti kita mati. Allah tidak menghendaki muslim-muslimah itu mati. Dia harus jadi subjek. Nah, insya Allah setelah yang berikut. Kembali lagi bersama saya, Denny, Mbak Dian Pelangi, Toto ya di acara Chatting App. Kalau punya hobi, sekarang ini adalah masanya. Di mana hobi itu bisa menghasilkan uang, manfaat, ya menghasilkan satu kegiatan ekonomi. Untuk itu juga kita bisa belajar ini buat sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan, yang punya hobi-hobi gambar-gambar baju, bisa banyak pelajaran yang bisa diambil dari Dian Pelangi. Nah, namanya sekarang, juga udah enak, Dian Pelangi. Itu emang nama bener ya? Emang nama sih, tapi ditambahin Dian Pelanginya untuk brand, untuk label. Oh, untuk brand. Iya, karena kan kalau Dian warna-warni kelihatan kayak pelangi. Coba saya pakai warna-warni, orang yang kasih kue lapis, Pak Ustaz. Beda, itu dia Pak Ustaz. Dian, ceritain dong awalnya gimana sampai akhirnya bisa sebesar ini brandnya. Ya, jadi memang dari umur 16 tahun tuh ibu sudah nyuruh lah untuk bikin batik, bikin kain, ngejahit baju sendiri, gambar baju sendiri gitu. Bahkan dari kecil banget sih, dari SD tuh udah disuruh nggak boleh beli baju sama ibu. Kalau misalnya mau beli baju, jahit sendiri gitu. Memang dari kecil udah diarahkan jadi sebelum, lah gitu. Sebelum jahit nggak pakai baju dong? Katanya ambil baju. Ya, kalau baju-baju pesta gitu, saat baju-baju formal gitu, dari kecil sudah disuruh harus bikin sendiri. Nah, harus anak saya juga sendiri. Gitu, umurnya baru 4 tahun, minta baju jahit sendiri ya. Harus dilatih maksudnya sama orang. Harus tua. Memang dari kecil sudah. Nah, berarti masih SMA ya? Masih SMA. Kebetulan itu masih di SMK, jadi ya karena memang ada basic, jadi ya bikin sendiri, buat sendiri, cuman karena fokus SMK belajar, jadi fokus belajar dulu, terus kuliah lulus umur 18 dan sekarang alhamdulillah langsung fokus di butik Dian Pelangi ini. Itu ada berapa, pernah juga dapat penghargaan dari Melbourne ya? Iya, alhamdulillah. Jadi memang Dian sendiri ingin busana muslim ini bisa go international ya. Semua muslimah di dunia ini bisa memakai busana muslim yang trendy tapi sesuai dengan syariat Islam juga gitu. Jadi lumayan familiar lah label Dian Pelangi ini di Timur Tengah, di Eropa, sampai ke Australia juga gitu. Jadi kepengen biar go international dan busana muslim lebih meluas lagi lah gitu. Boleh dong berbagi sedikit tentang tips dan trik ya, bagaimana mendapatkan agen, jualan, barangkali ada ilmu yang bisa disampaikan. Iya, ya, kita pasti harus be something different ya Ustadz ya, jadi kita harus beda dari yang lain. Kalau misalnya kita sama dengan yang lainnya, ya orang pasti akan pilih yang lain gitu kan. Kadang orang, ini udah ada, udah pernah, udah sama gitu. Jadi orang gak akan nengok ke kita lah gitu ibaratnya. Tapi kalau kita beda, kita buat sesuatu yang baru, kita buat sesuatu yang berbeda, pasti orang akan sadar gitu. Oh ternyata ini sesuatu yang baru gitu. Busana muslim tapi trendy, syariatnya juga insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Tapi juga tetap menggunakan bahan-bahan kain-kain motif tradisional Indonesia gitu. Jadinya ya ada jiwa-jiwa nasionalisnya juga lah gitu. Bangga menggunakan batik dan kain-kain khas Indonesia gitu. Wow. Hobi jadi bisnis, hidupnya manfaat. Amin. Berkah. Berkah. Membawa lain yang lain juga. Belum bicara agen, bicara reseller ya, belum bicara yang lain-lain. Karyawannya udah 300. Nah, kalau jadi muslim tidur melulu. Saya suka belajarlah dari orang Betawi. Orang Betawi itu enggak ada yang enggak kerja. Maksudnya Pak Ustadz? Semuanya bergerak. Kita orang Betawi itu nyebut orang tidur aja tuh kerja. Tuh. Kerjaan lo tidur aja. Oh, ya pantesan yang tidur juga kerja ya. Iya. Jadi harus bangun tuh lo. Ada seorang wali kota ya di daerah Minas di Afrika, Dian pemirsa, itu berhasil menjadi salah satu kota tersukses di dunia. Itu bukan karena mereka kaya, tidak, tapi wali kotanya berhasil membuat penduduknya itu bekerja. Jadi sebenarnya pesantren yang berhasil adalah pesantren yang berhasil membuat santri-santri itu bekerja, bergerak gitu loh. Yang nyapu, yang ngopel, ya apa segala macam gitu loh. Rumah juga begitu, kalau ibu-ibu tidak berhasil membuat anak-anaknya bekerja, nah itu berarti ada yang tidak hidup. Nah kalau ngomong tentang industri kreatif, kita juga ada tamu yang kedua, Pak Ustadz. Ini seorang laki-laki, tapi sedang menggagas sebuah brand juga. Kita undang bagaimana konsep brand itu, Pak Ustadz. Ini dia, Bapak Hafid. Ya baik, Ustadz. Biasanya kalau industri fashion itu perempuan seperti Mbak Dian itu. Ya, kita being different kan. Kenapa enggak gitu. Kenapa enggak? Jadi, bisnisnya ya? Yang penting jadi nilai bisnisnya. Jadi boleh ya punya salon kecantikan laki-laki itu deh ya? Oh boleh, Pak Ustadz. Jadi ntar segmennya laki-laki juga, Pak Ustadz. Itu salon kecantikan laki-laki khusus laki-laki. Gitu. Salon kegantengan kali. Oh, salon kegantengan benar-benar. Kalau kecantikan laki-laki jadi gini, Pak Ustadz. Iya. Ntar kita akan ngobrol sama Sapis, kita tahu, Pak Ustadz. Ini banyak cerita serunya, Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di chatting nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cantik Islami itu tema kita pada malam hari ini dan tamu-tamu kita di sini ada Mas Hafiz, pengusung brand Gerai Mai dan ada Mbak Dian Pelangi. Mbak Dian Pelangi ini hasil karyanya telah go internasional, sudah di Paris, London dan Australia. Wih, keren. Dan kita untuk fashion show yang di Australia kita punya liputannya. Iya, ada liputannya. Oke, kita lihat ini dia Dian Pelangi. Daripada masyarakat Australia terhadap busana muslim Indonesia itu sangat bagus sekali responsnya. Walaupun ini fokus kepada brand busana muslim, tapi mereka juga ingin mengenakan, ingin memiliki, itu tandanya mereka juga ada ketertarikan terhadap busana muslim yang khas dari Indonesia. Hadirnya fashion design yang ditampilkan hari ini oleh dua desainer kita paling tidak membuka mata para penggemar atau pengguna kostum atau pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang busana muslim ini melihat adanya satu potensi yang dimiliki Indonesia dalam rangka mensosialisasikan busana-busana muslim yang sangat-sangat atraktif dan sangat-sangat menarik perhatian dari semua hadirin tadi yang hadir di sini. Harapan dari saya sendiri terhadap event-event seperti ini, event ini sangat bagus sekali, ajang silaturahmi terhadap desainer busana muslim Indonesia kepada masyarakat Melbourne. Mungkin busana muslim di Australia masih jarang, tapi kita bisa membuat satu busana muslim yang bagus sehingga banyak peminatnya dan menjadi sebuah, mungkin menjadi tren barulah di Australia. Apa tadi brandnya? Mai ya? Mai. Nah, ceritain dong bagaimana bisa latar belakang membuat Mai. Jadi kita melihat ada ceruk pasar yang cukup besar sebenarnya. Jadi ini peluangnya masih cukup terbuka lebar. Karena market share-nya masih sangat sedikit. Saya dengar sendiri tadi Mbak Dian Pelangi pada saat off air kita bicara luar biasa omsetnya. Dan beberapa teman-teman saya yang sudah bergulir bermain di industri ini juga masih besar mereka bilang. Dan ini niche market. Apalagi kita ada komunitas yang namanya SCM. Mana itu sahabat Yusuf Mansur, itu kita melihatnya peluangnya cukup sangat besar. Nah kalau yang membuat desainnya siapa? Jakartanya melibatkan santri-santri juga ya? Untuk saat ini kita hire the talent, kita hire professional designer. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti santri-santri yang memang memiliki bakat, antusiasme, intuisi di dalam tata busana ya, ya kita hire nanti kalau misalkan nanti sesuai. Nanti ada santri saya kebetulan. Iya, Ustaz. Ini dia udah hobi gambar. Pas banget. Nanti kita coba napit nanti ya. Iya. Coba nanti minta dia gambar. Siap. Bakat-bakat gitu kan yang di-endorse mau di-support. Iya, jadi dari santri untuk santri lah. Oh, jadi yang punya bakat, silakan bikin desain, jadi nanti dibuat gitu, Pak. Hai pemirsa, ya, prinsip menangkap peluang itu sebenarnya ajaran Quran. Quran kan menyuruh kita di soft satu, bukan soft dua. Apalagi soft tembok, kita kan soft tembok. Sholat Jumat sih jam 11 datengin gaya banget. Tapi gak taunya nyari tiang. Cari tembok buat selonjor gitu kan. Kita oleh Islam diajarkan untuk mencari peluang, peluangnya yang the best punya. Sholat soft satu, sholat di awal waktu, zakat jangan nunggu habis, depan jang potong ya kan. Bagaimana kemudian kita tampil memaafkan, yang memaafkan itu loh, bukan yang menerima maaf. Yang hebat itu kan yang memaafkan. Terus yang membalas perbuatan baik. Wah itu. Makanya di dalam Islam disebutnya wa yusari'una fil khairat. Wa yusari'una fil khairat. Itu ada di dalam surah Ali Imran. Itu salah satu asas bisnisnya, prinsip bisnisnya Islam. Wa yusari'una fil khairat. Dia bersegera. Merebut peluang, merebut pasar. Ini persoalan-persoalan ekonomi, persoalan dagang, dan ini persoalan ibadah. Yang penting nawaitunya seperti Mbak Dian tadi sama orang tuanya ya kan. Bagaimana orang-orang bisa kerja, bisa manfaat, bisa tidak begini, tapi yang memberi. Bagus tuh Mas Hafiz. Nah, beliau ini termasuk yang ngelihat komunitas SCM. Kita-kita ini kan banyak penontonnya. Benar-benar. Tapi saya minta beliau profesional. Artinya tidak berdasarkan orang, tapi berdasarkan barang. Dan subhanallah, nih. Ini salah satu ini. Boleh berdiri, boleh berdiri. Boleh dong. Ini Mai ini ya. Ini Mai. Mai ini. Bagus banget. Tapi ini Mai buat laki-laki ya. Mai itu bisa berarti Mai punya saya. Mai. Punya saya. Iya, jadi bisa jadi brand buat semua orang. Tapi ini kan pinjaman dari ente. Buat Ustaz Mai. Itu mah. Buat saya. Harus siap. Lunas dulu dong. Iya. Siap. Lunas. Ini ada apanya? Apa? Labelnya. Sebenarnya bagus nih Posat, cuman ada satu yang bikin gak sempurna. Apa? Saya gak kebagian. Bener tuh. Iya. Dan katanya akan launching tanggal? Tanggal 16 Desember. 16 besok ya? Nah, iya, 16 Desember ini. Oke. Kita pengen pertimbangan. Jadi ini fashion akhir tahun? Okay. Oh bisa kolaborasi dong sama. Oh iya, tadi kita ngobrol sama Mbak Dian. Mbak Dian, kalau bisa diundang dong saya. Oh kita sangat. Ini senior dong buat Maya. Belum Ustaz. Nah kalau Mbak Dian ini kalau penyanyi kan satu tahun satu album. Ya. Mbak Dian juga ada target dalam setahun biasanya mengeluarkan 3 desain ya. Iya. Emang di pola seperti itu atau? Ya jadi memang di Indonesia sendiri kalau misalnya di luar negeri kan 4 musim ya satu tahun ya. Nah kalau di Indonesia Dian bagi jadi 3 session. Jadi pertama itu awal tahun, pertengahan, sama akhir tahun. Plus ada dua koleksi baru, dua koleksi yang pastinya dibuat setiap tahun itu ada Lebaran dan Idul Adha. Karena pada saat itu orang pasti cari baju baru lah gitu. Lebaran dan Idul Adha itu sessionnya berbeda. Idul Adha nyari baju ya? Kan berhaji Ustaz. Yang apa session oh, untuk haji. Ya. Jadi ya memudahkan orang juga lah untuk emang beribadah beda sih, ya. Gitu. Ya jadi dalam setahun ada mengeluarkan 5 desain terbaru. 5 desain baru. Bertanya tentang ini Pak Ustaz, bagaimana kiat-kiat sukses bertahan di dunia fashion nanti di segmen 4, jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Nah, tadi seperti disampaikan nih sama bahwa ada santri-santri juga ya untuk melibatkan bikin-bikin desain ya. Iya. Nah sekarang katanya nih ada salah satu santrinya Pak Ustaz yang bisa bikin gambar-gambar desain. Oke, siapa namanya? Siva. Siva boleh maju ke depan? Oke, tepuk tangan dong buat Siva. Ini dia. Nah, Ustaz maaf nih, saya minta boleh ya? Boleh. Gambar langsung bikin aja, desain. Langsung. Nah, silakan Siva. Siva, ntar abis ini baru kita ngobrol-ngobrol sama Siva. Nah, ke sini aja nih. apa? Sifat ini seragam-seragam santri dia udah bikin loh. Boleh dipakai di Mai. Boleh pakai Mai. Dan masih gratis, belum bayar. masih santri. Nah, kita lihat ini Siva, salah satu santrinya Pak Ustadz sedang membuat desain untuk busana muslim. Nah. Sambil dijelaskan Siva, gimana tuh? Ups, Ustadz. Oke, itu dia, ini tangan. Banyak desainer yang kerjanya emang pakai tangan, bukan pakai mulut tuh. Oh iya, benar. Kan gambar yang pakai tangan, Pak Ustadz. Pakai mulut silkus gambar, Pak Ustadz. Nah, tangan ya, itu lagi membuat pola tangan ya sih Pak ya? Iya. Nah. Oh, bajunya ada belahannya Pak Ustadz di sini. Apanya? Tuh. Ustadz gak nyampe ke bawah. Oh iya, gak apa-apa, gak usah full, gak apa-apa. Itu gimana, bisa dijelasin sih Pak? Bisa dijelasin gambarnya? Iya. Tangannya, modelnya gimana, tengahnya itu kan ada belahan di tengahnya ya? Iya, ini tuh tadinya cuman baju gamis biasa aja. Cuman dilapisin sama mungkin kardigan atau bolero kita nyebutnya. Tapi warnanya mungkin yang senada, dari hitam ke biru muda, biru tua, kuning, coklat. Oh iya. Oke, tepuk tangan buat Siva. Keren santri, gambar. Duduk sini samping Mbak Dian. Iya. Siva umurnya berapa sekarang? 12 tahun, berarti dulu sama ya? Ya, mirip-mirip lah umurnya. Sosok ya? Iya. Gimana Mbak Dian gambarnya? Gambarnya bagus ya, yang penting tuh kalau gambar tuh dimengerti sama customer, sama orang-orang. Oh ini lengannya begini, bajunya begini, jadi yang penting dimengerti aja. Itu yang tadi gitu tuh rompi kayak gini ya maksudnya ya? Iya. Terinspirasi kah? Kalau aku ngegambar baju itu tergantung lihat orang lain di sekeliling. Inspirasinya ada di sendiri. Ngeliat orang sekeliling gitu? Iya, tinggal ngeliat orang sekeliling, digabung-gabung jadi satu baju, desain baju lainnya. Woi, udah belajar tuh. Ide-idenya sudah melihat, mencari. Kemudian ada yang mau disampaikan nggak buat Siva? Mungkin bisa jadi motivasi buat Siva. Ya, bismillah aja kalau misalnya Siva mau bikin usaha atau memang mau fokus di bidang fashion design, ya bismillah, luruskan niat deh. Yang penting niatnya tuh mau syiar, mau dakwah, lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau niatnya udah bagus, insya Allah kedepannya makin lancar. Jadi jangan ragu-ragu lagi deh, gitu ya deh. Amin. Mau ikut nggak Mbak Dian? Bawa aja, bawa. Ya iya, kayak belanjaan Pak Ustadz. Lah kan dia lagi nyantren di tempat saya. Oh iya. Izinnya kan dari saya. Iya. Jadi bawa. Boleh ikut. Mau pulang. Nah, untuk Kang Hafiz, ini brand baru. Punya strategi pemasaran yang khusus nggak? Kita pakai, ada beberapa strategi. Yeah. Salah satunya lewat sosial media itu pasti. Oh, iya. Lewat sosial media, Twitter, lewat gitu ya? Twitter, Facebook, lewat Instagram, lewat pad gitu ya. Lalu pendekatan ke komunitas juga yang tadi saya sudah bilang, komunitas SEM, komunitas Sahabat Yusuf Mansur, yang sudah ada mungkin di kedepannya akan ada di 500 titik barangkali Ustaz. Dan sekarang ini berkembang nih. Nah, disitulah kita melihat adanya pasar. Di semua kota, kan? Di semua kota. Nah, kalau Mbak Dian, kiat suksesnya apa Mbak Dian yang selama ini diterapkan sama Mbak Dian? Ya tadi sih banyak-banyak minta izin dari orang tua ya gitu. Jadi memang melibatkan orang tua juga lah, bukan Dian sendiri yang jalan gitu. Jadi tukar pikiran, kolaborasi, bahkan sama ibu juga sekarang ikut desain juga, bapak di bagian produksi. Jadi ya kita sekeluarga lah gitu menjalankan ini semua. Dan kalau misalnya memang sudah yakin, ya jalan aja bismillah gitu. Niatnya jalan baik aja, ya. Bismillah. Bismillah aja gitu. Gimananya ke depan pasti Allah sudah menentukan kan. Dan kalau niatnya baik, insya Allah dipermudah semuanya. Satu yang saya garis bawahi ya. Apa? Banyak pengusaha-pengusaha sukses itu, dia baik sama orang tuanya. Hampir rata-ratanya. Saya lihat itu ya, ada selalu kisah-kisah di balik orang tua. Nah kalau Maya gimana kalau Maya? Udah izin belum sama orang tua? Oh iya, sungkeman dulu sama sungkeman sama bunda. Support ya orang tua. Iya, di support dulu, kalau enggak kan enggak ada ridho dari orang tua, susah juga. Ayo pemirsa, jika pemirsa sekarang ini adalah ibu dari anak-anaknya, sering-seringlah mengangkat tangan kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikan anak-anak saya sukses dunia akhirat. Jadikan dia pedagang yang jujur, jadikan dia pekerja yang bagus, jadikan dia pengusaha yang maju. Kira-kira seperti itu, karena jangan nunggu anak minta sama orang tua ya. Kalau anaknya inget, kalau anaknya nggak inget, ya orang tua yang inget buat anaknya. Cantik, Islami, dan akhirnya menjadi satu kekuatan ekonomi. Amin. Saya setuju, subhanallah. Oke. Itu dia ya. Nah, Denny juga mau tanya sama Dian Pelangi. Sekarang sudah punya 14 ya. Rencana ke depan ingin membuat lagi di luar negeri? Iya, pengennya sih go internasional ya. Hmm. Karena kan busana muslim sendiri di Timur Tengah tuh sangat diminati gitu. Di situ kan kita melihat pasar juga ya Ustaz. Oh, ternyata di Timur Tengah busana muslim Dian Pelangi sendiri diminati beberapa kali ke sana. Alhamdulillah sold out gitu. Jadi kepengen buka di sana. Alhamdulillah sold out Ustaz. Malah minta lagi gitu. Banggakan ya, kita biasanya import loh, korma. Tapi udah ada belum mitranya di Timur Tengah? Kalau yang kayak buyers gitu sih banyak Ustadz, jadi dia beli banyak, terus dijual lagi di sana gitu-gitu, kayak reseller gitu ya, itu alhamdulillah udah banyak. Udah di, ya di Kuwait ada, di Dubai ada, ya jadi memang permintaannya sangat tinggi, jadi pengen manfaatin kesempatan itu juga. Iya, benar. Oke. Nah, ntar juga sebentar lagi kan bulan Februari mau berangkat ke Paris, kita pengen tahu persiapannya apa aja. Negara kita ini negara muslim terbesar di dunia, Pak Ustadz. Yep. Nah, berarti alangkah indahnya kalau Islam bisa terlihat rapi, cantik, benar, gitu, Pak Ustadz. Benar. Itu tanggung jawab kita semua, tuh, Pak Ustadz. Tanggung jawab kita semua. Hmm. Jadi, yang seperti Dian bilang, ini syiar. Di dunia fashion. Hmm. Itu juga mungkin Maya, ya. Jadi syiarnya di bidang fashion. Nah, Mbak Dian, harapannya nih untuk dunia fashion muslimah kita apa? Ya, jadi memang Dian dan beberapa teman juga, teman-teman desainer, teman-teman muslimah, beberapa juga dari teman-teman hijabers community berharap semoga nantinya Indonesia ini bisa jadi pusat fashion muslim dunia. Gitu. Wah, kalau Paris kan pusat fashion ya, kalau misalnya di sini pusat fashion muslim dunia gitu. Indonesia. Jadi, Indonesia, berharapnya kayak gitu lah. Ada persiapan ke Paris? Oh iya. Udah apa aja yang dipersiapkan, rencananya bawa berapa desain? Pastinya beberapa desain yang akan di fashion show kan dan yang akan dijual ya, karena tahun lalu juga Dian pernah ke Paris, alhamdulillah permintaannya tinggi juga gitu, jadi memang lagi dipersiapkan sekarang, insya Allah yang terbaik lah. Iya. Kalau harapannya Kang gimana Kang? Untuk fashion Indonesia Kang Apis? Iya, sama, hampir sama sih, kita pengen jadi kiblatnya fashion dunia, khususnya untuk dunia muslim, dan bisa banyak menginspirasi masyarakat muslim lah, terutama yang di Indonesia. Okay. Supaya bisa tampil lebih santun, cantik, dan lebih punya nilai dakwah ya. Okay. Ini saya nyaman loh pakai ini. Subhanallah. Yeah. Ini apa? Ini kelihatannya detail, ini anu lambang ya? Ya, detail. Oh itu enggak sih, Stad. Itu apa itu sih? Itu sama tuh bajunya? Ya, ornamen-ornamen gitu lah. Ornamen. Ikut ini pemirsa, sebelum kita baca doa ya, ada tips barangkali buat semua orang yang pengen jadi pengusaha. Di bidang apa saja? Fashion kah? Kuliner kah? Kontrakan kah? Apa aja gitu. Pertama, Anda sudah punya modal dari Allah berupa waktu, berupa pikiran. Ya, itu dimanfaatin yang betul. Waktu jangan disia-siain, pikiran juga jangan disia-siain, jangan banyak bengong, banyak mikir, banyak gerak. Banyak mikir, banyak gerak, banyak mikir, banyak gerak. Terus saja. Nanti seperti yang Dian tadi bilang, Allah yang akan membimbing. Karena nanti sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita tinggal menuju kepada sana. Kira-kira seperti itu. Siap. Kita berdoa ya. Kita berdoa, Pak Ustaz. Ya, nanti Syifa ikut ke Paris. Ya. Ikut. Insya Allah tiket beli sendiri. Izin dulu. Oh iyalah, izin dulu. Amal minta duitnya. Baik, pemirsa. Kita berdoa, yuk. Mudah-mudahan semakin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang berhijab. Semakin banyak laki-laki yang memerintahkan istrinya menutup auratnya. Amin. Jangan malah sebaliknya. Ada loh laki-laki ya yang malah sebel kalau ngelihat istrinya tuh ngapain sih? Tuh pakai jilbab. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pada malam hari ini lebih banyak perempuan-perempuan muslimah yang berhijab tapi tampil elegan. Enak dilihat, enggak sumpek, enggak bau, enggak ada yang bolong keteknya apa segala macam. Ini serius doanya. Iya, maaf. Iya, serius. Emang bener-bener. Emang ada, Pak Ustadz. Ah, elah. Kita jadi laki ya kan. Kalau kita pulang, coba daster bolong. Ya kan? Bau badannya. Aduh, bakal nyari perempuan di luar. Tapi kalau pulang ke rumah, istri wangi. Wangi. Subhanallah. Nempel. Terus insya Allah. Ya, ini memang doa. Bukan bercanda, ini doa. mudah-mudahan semua perempuan juga, ya enggak, menghargai dia punya tubuh, tapi memperhatikan yang memberikan tubuhnya. Amin. Tidak memamerkan auratnya kecuali kepada suaminya. Tidak memamerkan auratnya yang menimbulkan dia banyak menjadi penghuni neraka. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi orang-orang yang berusaha di dunia fashion muslim-muslimah dan mendapatkan pahala bukan karena usahanya saja, dari bisnisnya saja, tapi dapat dari upayanya menutup aurat dari orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan seluruh hamba-hambamu yang saat ini melihat, mendengar chatting ya, sedang hatinya lagi gundah gula, lagi galau, lagi susah, lagi banyak persoalan hidup, lagi banyak beban hidup. Mudah-mudahan Engkau yang Maha melepaskan semua beban, yang Maha menolong dari semua masalah, yang Maha mengeluarkan semua orang dari kesulitannya, diganti dengan pertolongan dari-Mu, Ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berkenan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Berikan juga yang belum berjodoh-jodohnya, berikan yang belum punya anak-anaknya, berikan mereka yang pengen kerja-kerjanya, berikan mereka yang pengen usaha-usahanya, berikan mereka yang tidak tahu mesti ngapain, petunjuk dari-Mu, Ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang saleh dan beriman, punya anak turunan yang saleh lagi beriman, dan banyak amal salehnya. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika namnalikul masir. Jadikan Ya Allah Badian dan usahanya, Mas Hafiz dan usahanya, Dian Pelangi, Mai, dan semua usaha-usaha dari kaum muslimin muslimat di seluruh duniamu, Ya Allah, menjadi usaha yang tangguh, kuat, jaya, maju, enggak ada utang kecuali terbayar, enggak ada masalah kecuali Engkau berikan solusinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih buat tamu kita pada malam hari ini. Mas Hafiz, terima kasih, sukses untuk brand lainnya. Salam buat itu ya, SCM. Oh iya, siap. Sahabat Yusuf Mansur. Sahabat Yusuf Mansur. Ya, salam ya. Juga buat SDN, DSDC ya. Sahabat Denny Cagot. Bukan niru lagi deh. Kan pengen juga kayak Pak Ustadz. Tapi gak apa-apa, boleh. Harus Pak Ustadz. Kita ini kalau orang kita lihat sukses, kita ikuti jejaknya itu bagus Pak Ustadz. Ya. Tapi nanti namanya ditambah. Apa bukan tuh? SDC lagi. Apa? SHDC. Apa tuh? Sahabat Haji Denny. Amin. Amin. Amin. Ya Allah, dengarkan doanya Pak Ustadz. Amin. Oke, makasih juga Mbak Dian Pelangi. Terima kasih, sukses untuk semua cabang-cabangnya. Salam Mas Suami, sama Ibu, Bapak. Terima kasih. Dan teman apa, karyawan di Pekalongan ya. Oke. Siva, terima kasih. Tetap kuat tekadnya, mudah-mudahan salam bisa Mama, ya. Sukses juga seperti Mbak Dian. Jangan lupa beli tiketnya sekalian saya dan sekeluarga. Paris. Sekalian. Duh. Terima kasih juga buat semua jamaah yang telah hadir di sini. Terima kasih Total Kit and Friend. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto Alkit and Friend.